الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dhaw'il Kitabi Was Sunnah, dan kita masih menjelaskan tentang syarat-syarat menunaikan ibadah haji. Dan telah kita sebutkan tiga syarat sebelumnya. Syarat yang pertama adalah al-Islam, syarat yang kedua adalah al-Aqlu, berakal, dan syarat yang ketiga al-bulugh. Kemudian yang keempat, berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-hurriyah, yaitu seorang menunaikan ibadah haji dalam keadaan dia berstatus sebagai orang merdeka, bukan sebagai budak. Fala yajibul hajju 'alal 'abdi, maka budak tidak ada kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Li'annahu mamlukun la yamliku syai'a, sebab dia statusnya dimiliki, maka dia tidak memiliki apapun. Apa yang menjadi milik budak itu adalah milik tuannya. Lakin law hajja sahha hajjuhu in kana bi'idni sayyidihi. Akan tetapi kalau dia menunaikan ibadah haji, maka hukum hajinya sah. Hukum hajinya sah apabila dengan izin tuannya. Yani apabila tuannya mengizinkan untuk menunaikan ibadah haji dalam keadaan dia berstatus sebagai budak, maka hajinya sah. Lalu bagaimana kalau budak tersebut menunaikan ibadah haji tanpa izin tuannya? Dia melarikan diri dari tuannya, lalu dia menunaikan ibadah haji. Apa hukum hajinya? Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Yang rajih wallahu ta'ala a'lam, bahwa apabila dia menunaikan ibadah haji tanpa izin dari tuannya, hukum hajinya sah, meskipun dia berdosa. Namun hukum hajinya sah dan tidak mencukupi dari haji al-Islam. Statusnya sama seperti anak kecil yang berhaji sebelum balik. Hukum hajinya sah, namun tidak mencukupi dari hajjatul Islam. Apabila dia telah mencapai usia balik, maka dia wajib untuk menunaikan kembali ibadah haji. Maka demikian pula halnya budak. Waqad ajma'a ahlul ilmi ala anna al-mamluka idha hajja fi hali riqqihi thumma u'tiqa fa'alayhi hajjatul Islam idha wajada ila dhalika sabila. Dan telah bersepakat para ulama bahwa budak yang dimiliki apabila dia menunaikan ibadah haji dalam keadaan dia masih berstatus sebagai budak, lalu dibebaskan dari perbudakan, maka wajib baginya menunaikan haji Islam. Karena haji yang dikerjakan ketika masih berstatus sebagai budak itu bukan haji Islam. Ya, maka dia tetap berkewajiban apabila dia mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Wala yujzi'uhu anhuma hajja fi hali riqqih, dan tidak mencukupi dari haji Islam apa yang dia amalkan dari haji pada saat dia masih berstatus sebagai budak. Di qawlihi sallallahu alaihi wa sallam fil hadithil madhi dhikruh, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wa sallam dalam hadith yang telah lalu penyebutannya, wa ayyuma 'abdin hajja thumma 'utiqa fa 'alayhi hajjatun ukhra. Siapa saja budak yang menunaikan ibadah haji lalu dia dibebaskan dari perbudakan, maka wajib baginya menunaikan ibadah haji kembali. Tidak mencukupi haji yang dikerjakan pada saat dia berstatus sebagai budak. Jadi kondisinya sama seperti hajinya anak yang belum mencapai usia balig. Kemudian syarat yang kelima, al-istita'ah. Al-istita'ah, kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib bagi manusia untuk menunaikan hajjul bait, menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram, bagi orang yang memiliki istita'ah untuk melakukan perjalanan menunaikan ibadah tersebut. Dan telah disebutkan dalam beberapa riwayat, tatkala Nabi alaihissalatu wassalam ditanya tentang al-istita'ah, kemampuan, yakni as-sabil. Beliau ditanya apa yang dimaksud as-sabil, kemampuan untuk berjalan ke sana. Maka beliau menjawab, az-zad war-rahilah, bekal dan perjalanan, bekal dan kendaraan. Bekal dan kendaraan. Yani dia memiliki perbekalan dan dia punya kemampuan untuk melakukan perjalanan menuju ke Baitullahil Haram. Faghairul mustati'i maliyan bi an kana la yamliku zadan yakfihi wa yakfi man ya'uluh. Maka orang yang tidak memiliki kemampuan secara materi, secara harta, tidak punya harta untuk menunaikan ibadah haji, di mana dia tidak memiliki bekal yang cukup dan yang mencukupi orang-orang yang wajib dia nafkahi. Tidak diperbolehkan pula seorang menaikkan ibadah haji, dia berangkat lalu dia membiarkan keluarganya terlantar, tidak dinafkahkan. Maka ini tidak benar. Jadi yang dimaksud al-istita'ah, kemampuan dia memiliki bekal yang cukup dan bekal untuk menjadi simpanan keluarganya yang ditinggal. Apabila dia tidak mampu secara harta untuk berangkat, au kana la yamliku rahilatan tusiluhu ila Makkah wa tariduhu, atau dia tidak memiliki kendaraan yang menyampaikannya ke Makkah, tusiluhu ila Makkah wa taruduhu, yang mengantarkannya kepada kota Makkah dan mengembalikannya, yakni berangkat pulang pergi. Au badaniyan, atau dia tidak mampu secara fisik. Fisiknya sudah tidak lagi mampu untuk melakukan perjalanan jauh. Bi an kana syaikhon kabira. Misalnya dia seorang yang sudah tua renta, au maridan wala yatamakkanu minar rukub wa tahammuli masyaqis safar. Atau dia dalam kondisi sakit dan tidak memungkinkan bagi dia untuk menaiki kendaraan dan memikul beban berbagai macam kesulitan ketika safar. Au kana at-tariqu ila al-hajj ghayra amin, atau perjalanan menuju ibadah haji tidak aman. Dikhawatirkan dia kehilangan nyawa karena perjalanan yang tidak aman. Mungkin di tengah perjalanan ada peperangan, ada permusuhan. Ka'ayyakuna bihi qutta'u tariq. Naam. Ka'ayyakuna bihi qutta'u turuq. Misalnya ada perampok-perampok di jalan, para penyamun yang akan menghalangi jalannya apabila dia melakukan perjalanan. Awabah, atau ada wabah tertentu yang menyebar di sebuah negeri yang dilewati, wabah taun misalnya. Au ghairu dzalika mimma yakhafu al-hajj ma'ahu 'ala nafsihi wa malihi. Atau yang lainnya dari hal-hal yang dikhawatirkan oleh yang menunaikan ibadah haji bersamanya terhadap jiwanya atau terhadap hartanya. fa innahu la yajibu alaihi alhajju hatta yastati'. Maka tidak ada kewajiban baginya haji hingga dia memiliki istita'ah, kemampuan. Kemampuan dari sisi materi, demikian pula dari sisi fisik. Apabila dia memiliki istita'ah, barulah diwajibkan. Namun kalau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak memiliki istita'ah, kemampuan, seperti yang disebutkan tadi, harta enggak punya, atau fisik yang tidak mampu, maka tidak ada kewajiban apapun baginya untuk menunaikan ibadah haji. Namun terjadi khilaf di kalangan para ulama, kalau dia memiliki harta, dia punya harta yang cukup untuk menunaikan ibadah haji, namun dalam hal fisik dia lemah, dalam hal fisik dia lemah, tidak mampu melakukan perjalanan, tapi harta punya. Nah, dalam keadaan seperti ini, apabila dia memang sudah tua renta, tidak lagi mampu melakukan perjalanan jauh, atau disebabkan karena penyakit yang ia derita, yang divonis tidak akan sembuh dari penyakit tersebut, maka tetap ada kewajiban baginya untuk menunaikan ibadah haji dengan cara an-niyabah. Jadi ada yang menggantikannya, ada yang menggantikan dalam hal menunaikan ibadah haji, atau disebut haji badal, yang menunaikan ibadah haji seorang yang dia sudah pernah menunaikan ibadah haji untuk dirinya, dia sudah pernah menunaikan ibadah haji untuk dirinya, lalu dia menghajikan orang lain, maka ini diperbolehkan. Dan bagi yang memiliki harta, yang memiliki materi namun tidak memiliki kemampuan dalam hal fisik, maka dia tetap punya kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, haji badal. Orang lain yang menghajikan atas nama dia. Pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa diperbolehkan menghajikan seseorang yang sudah tua renta, tidak mampu melakukan perjalanan, atau yang sakit berkepanjangan, yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Nah, maka dalam hal ini, jika dia memiliki harta, wajib dia menunaikan ibadah haji dengan mencari pengganti. Faqad qala ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidak memberikan beban kepada seorang kecuali dalam batas kemampuannya. Wal istita'atu minal wus'i alladhi dhakarahu Allah. Dan al-istita'ah, kemampuan, ini termasuk dalam nas al-wus' yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membebani seorang kecuali wus'aha, yaitu dalam batas kemampuannya. Al-wus' al-istita'ah, kemampuan. Naam. Jadi ini poin yang kelima, bahwa dia punya kemampuan. Tapi kalau misalnya seorang tidak punya kemampuan, tapi nekat dia tetap menunaikan ibadah haji, dia tetap menunaikan ibadah haji. Ya, seorang dari Indonesia misalnya, ya, lalu dia mencari jalur yang tidak resmi, masuk ke bandara melalui jalur yang tidak resmi, lolos dari pemeriksaan misalnya. Para jamaah haji naik pesawat, dia ikut barisan jamaah haji, masuklah dia ke dalam pesawat. Nah, masuklah dia ke dalam pesawat. Sebab hal yang seperti ini atau yang semakna dengan ini pernah kejadian. Akhirnya berangkat. Berangkat. Nah, kalau misalnya ada kejadian seperti ini, dari sisi harta dia enggak punya, maka dia melalui cara-cara yang tidak mengeluarkan uang, berangkat begitu saja. Ya, sampai di Arab Saudi dia tidak punya harta. Nah, tapi dia tetap melakukan ritual haji. Apa hukum hajinya? Hukum hajinya sah. Hukum hajinya sah. Atau orang Yaman misalnya. orang Yaman, dia berangkat ke Makkah berjalan kaki. Itu ada, ya, jalan kaki. Atau di tengah jalan kadang-kadang dia mencegat mobil-mobil yang mungkin mau membawanya. Nah, tapi dengan tujuan yang lain, berhenti lagi, turun lagi, cari lagi tumpangan yang lain sampai ke Makkah. Dia tidak punya harta. Dalam hal al-istita'ah, dia tidak memiliki istita'ah. Tapi kalau dia melakukannya, maka hukum hajinya sah. Wa min al-istita'ati fi hajjil mar'ah. Dan termasuk dalam syarat kemampuan pada haji seorang wanita, wujudul mahram alladhi yurafiquha fi safaril hajj. Adanya mahram yang menemaninya dalam melakukan perjalanan safar untuk haji. Sebagian para ulama menganggap ini syarat yang keenam, syarat khusus untuk wanita, bahwa dia harus memiliki mahram dalam menunaikan ibadah haji. Li'annahu la yajuzu laha as-safaru lihajji wala lighairi biduni mahram. Sebab tidak diperbolehkan baginya melakukan perjalanan safar baik untuk haji atau yang lainnya tanpa mahram. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhiri an tusafira safaran yakunu thalathata ayyam. Tidak dihalalkan bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan safar yang berjarak 3 hari lamanya. Ini dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain tidak ada penyebutan 3 hari secara mutlak penyebutan safar. Secara mutlak penyebutan safar. Oleh karena itu dalam satu kaidah disebutkan bahwa al-mutlaq idza quyyida bi akthar min qaidin yabqa ala itlaqih. Sesuatu yang mutlak tidak disebutkan atau diikat dengan batasan waktu tertentu, apabila disebutkan dalam riwayat pengikat yang berbeda-beda, maka itu kembali kepada hukum secara mutlak. Seperti hadis ini misalnya. Dalam satu hadis